terasa ringan tanpa beban. Uang belanja tak jadi pikiran. Oh bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan. Enaknya kalau jadi bujangan, hidup bebas bagai burung terbang. Kantong kosong tidak jadi persoalan. Jadi bujangan, kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang. Oh bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang, urusi segala macam sendirian. Pikiran melayang. Oh bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang, urusi segala macam sendiri.